Jam berapa pesawat? Jam 00.05. Jadi kita masuk jam 11 bisa masuk. Oh, ini apa pakai Etihad? Etihad. Transit berapa lama? 2 jam. 2 jam. Mudah-mudahan lancar ya. Ya, insyaallah dikasih kemudahan. Langsung ke Madinah atau ke langsung Madinah? Madinah ya. Dan saya satu pertama ya yang paling penting niatkan ikhlas ibadah. Karena kan mau ibadah ya. Titip teman-teman kan bawa nama baik bangsa juga ya di sana ya, mudah-mudahan minta doa karirnya lancar semuanya aktivitasnya benar. Terus nggak usah sebut saya di kemudian hari ya, yang penting teman-teman berangkat dan doakan saya aja, mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya, itu aja. Amin. Ya kita berdoa semoga semuanya mudah di pesawat sampai jengkel dengan sampai di mana di Madinah sampai kembali ya. Ya Ahmad Diyan, Assalamualaikum. Ya Ahmad Bakir. Yaitu Sayyidina Hamzah. Jadi yang gugur dalam peperangan Uhud itu termasuk paman Rasulullah Sayyidina Hamzah. Dan juga ada Mus'ab bin Umair yang mengibarkan bendera Islam. Alhamdulillah, bismillah. Kita mau ngambil mikot tim Birali. Kita start jam 2, tapi ini udah jam 2 lebih. Karena masih menunggu teman-teman kita masih ada di atas lagi sedang memakai ihram. Doain kita ya, semoga apa yang kita kerjakan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita bersama-sama satukan hati kita, niatkan bahwasanya alhamdulillah nikmat yang sangat besar Allah berikan kepada kita, kita akan melaksanakan ibadah umrah. Inilah ibadah yang kita idam-idamkan dari tanah air. Dan Allah berikan kesempatan kepada kita. Oleh sebab itu, ayo kita pergunakan ibadah ini dengan semaksimal mungkin, supaya nantinya kita pulang membawa umrah yang makbul dan makbula. Tiada lain harapan kita dengan kita mendapatkan ibadah yang makbul, pahala kita adalah surga. Amin. Alhamdulillah udah nyampe Soekarno-Hatta. Saya Arya Susanti Rahayu, perwakilan dari Cabur Panjat Tebing. Saya Hanifan. Saya Putri Kamelia. Saya Atlet Pencaksilat Indonesia. Nama saya Hanifan Mukib dari Cabang Balap Sepeda Downhill. Saya Tanzil Hadid, perwakilan Cabur Rowing Dayung. Aris Apriansa, perwakilan dari Cabur Paralayang. Saya Abdul Halim Rajiu. Saya perwakilan dari Sepak Takraw. Peraih emas Asian Games 2018. Mengucapkan jazakallah khairan katsiran buat Ustadz Adi Hidayat yang sudah mempersembahkan hadiah yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa buat kami semua para atlet. Menjadikan sebuah motivasi untuk kedepannya lebih serius lagi, lebih fokus lagi dalam ikhtiar dan mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih untuk Quantum Ahyad Institute. Semoga semakin semangat. Amin. Dalam berdakwah. Ya, alhamdulillah kesempatan umroh kali ini juga sangat banyak kesannya. Semoga dengan ada umroh ini kesan-kesan dalam hidup saya menjadikan lebih baik, istiqomah dan selalu percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melekatkan diri kita dan berserah diri intinya kepada Yang Maha Kuasa. Sekali lagi untuk Ustaz Adi Hidayat, semoga Allah membalas semua kebaikan yang Ustaz berikan kepada kami. Ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Adi Hidayat yang sudah memberikan apresiasi kepada kami para atlet peraih medali emas di Asian Games 2018, dan harapannya semoga Ustaz Adi Hidayat selalu diberi kesehatan, ditambah keberkahannya. Dan juga untuk Quantum Akhyar Institute, semoga semakin berkembang lagi untuk berdakwahnya. Dan juga yang terakhir kesan-kesannya sih, alhamdulillah saya senang banget bisa ikut travel kali ini untuk mengikuti umroh, karena ini juga umroh pertama kali saya. Terima kasih Ustaz, terima kasih semuanya. Saya sangat berterima kasih kepada Ustaz Adi Dayat dan Quantum Ahyar Institute yang telah memberikan umroh para peraih medali emas Asian Games 2019. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya, biar semoga diberi kesehatan dan selalu semangat dalam berdakwah. Terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Adi Hidayat dan Quantum Ahyar Institute yang sudah memberangkatkan kami umroh. Semoga kedepannya semakin istiqomah dalam berdakwah. Ya itu. Terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada Ustadz Adi Hidayat dan Quantum Ahyar Institute atas apresiasi kepada peraih medali emas Asian Games memberangkatkan umroh. Semoga Ustadz Adi Hidayat dan Quantum Ahyar Institute diberi kesehatan, kesuksesan dan selalu bersemangat dalam berdakwah. Amin. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Adi Hidayat dan Quantum Ahyar Institute. Quantum Ahyar Institute yang telah memberangkatkan umrah kepada kami para atlet, semoga kedepannya bisa istiqomah untuk berdakwah. Terima kasih Ustaz, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.